Lihat gelas sekitarku seakan membisu. Tampak tak ada jalan yang baru. Hanya satu hal yang ku tahu, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepada. Hidup indah penuh harapan. Cinta itu kuat, buatku terpikat seperti terang yang menembus gelap. Cinta itu kuat, membara di dada, membuat hidup indah penuh harapan. Jadikan ku